Mitra Bisnis, Kwik Kian Gi berpandangan, aksi belusukan pimpinan pemerintahan bisa menjadi tidak efektif jika tidak disertai dengan solusi cepat dan tepat atas berbagai permasalahan yang didapat dari hasil belusukan. Selain itu, aksi belusukan juga menjadi sangat tidak efektif jika persoalan yang lebih penting serta krusial justru terabaikan, lantaran sang pimpinan justru terlalu fokus dengan aktivitas belusukan yang dilakukannya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Baik, Pak Kwik, saat Bapak menjabat di pemerintahan, bukankah Bapak juga melakukan aksi belusukan ke kantong-kantong kemiskinan? Saya hanya melakukan satu kali, lalu di dua daerah saja, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maksud saya adalah, saya mau melihat yang dinamakan orang miskin fisik itu seperti apa. Satu kali saja saya sudah mendapat kesan, oh, dengan demikian perkiraan saya betul mengenai apakah beras miskin itu disunat. Betul, mereka hanya mendapat 40%, yang 60% nggak tahu kemana gitu. Lalu hidupnya seperti apa, karena saya wawancara langsung kan, makannya apa, yang dimakan apa. Tapi setelah mendapat kesan itu, maksud saya cuma untuk mengatakan kepada Bank Dunia, Anda itu bohong loh, saya bilang itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Apa hanya itu, Pak Kwik? Ya cuma itu saja, dan oleh karena itu lalu secara internal mengkaji lebih dalam, karena Bappenas itu tugas utama kemiskinan kan Bappenas ketika itu. Nah, ahli-ahlinya saya kata, ini lihat loh, kalian ini ada 4 regu, saya 1 dari 4 regu, terus kita ngumpul, kita katakan seperti ini loh kenyataannya, nggak cocok sama sekali dengan yang ditulis. Artinya saya bahkan tidak berbicara soal yang di atas garis kemiskinan. Saya mengakui yang di bawah garis kemiskinan pun lebih jelek dari yang digambarkan gitu. Ini kan payah gitu. Nah artinya frekuensinya tidak banyak, hanya sampling, hanya meyakinkan. Sebab soal kemiskinan kami bicara dengan manusia, faktor manusianya. Untuk kemudian dengan keyakinan yang benar di lapangan kita lalu melakukan pemikiran dan tindakan dan usulan apapun juga. Nah ini kan tidak begitu banyak. Seperti ke biskop aja udah 2 kali, ya. Apa perlu 2 kali, udah jelas sekali bisnya tua, udah 30 tahun segala, ya itu komentar saya mengenai belusukan, menurut pendapat saya sih tidak efektif ya. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.